Rasa bila di dekatmu, rindu bila jauh darimu, ingin selalu tatap wajahmu dalam setiap helaan nafasku. Ku ingin selalu mencintai kamu, lewati segala kisah indah denganmu. Bulan, kau begitu indah, menemani malam-malam sepiku. Bulan, jangan pernah kau tenggelam, bersinarlah selalu di hidupku.